100 musola indah. Wali Kota Indonesia, cari berkah. Woi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apa kabar akhi, sudah sholat ke akhi? Dan apa kabar uhti, dah sholat ke uhti? Bila sudah sholat, uhti cantik sangat. Begitupun akhi, gantengnya maksimal. Ayo merapatlah kawan, sholat itu bukan beban. Yo tambah semangat kawan, awas jangan salah kiblat. Salam lima waktu salam. Salam lima waktu salam. Ayo sholat kawan. Salam lima waktu salam. Assalamualaikum. Salam lima waktu. Assalamualaikum.